Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah ma ba'd. Aglik. Nah, al-mu'rabat, pasal yang baru. Nah, al-mu'rabat kisman, kismun ya'rab al-harakat, wa kismun ya'rab al-huruf. Nah, ini sudah kita lewati. Kemudian al-mu'rabu bil-harakat. Jadi al-mu'rabat secara global ya, mujmal yakni global dibagi dua, kismun ya'rab al-harakat, kismun ya'rab al-huruf. Kemudian sekarang al-mu'rab bil-harakat, yakni kism alladhi i'rab bil harakat, al-mu'rab bil harakat, golongan yang di'rab dengan harakat. Tayyib, qala Abu Abdullah Muhammad bin Muhammad ibn Daud, Muhammad bin Muhammad bin Daud as-Sinhaji al-ma'ruf bin Ajurrum rahimahullah. Falladhi yu'rabu bil harakati arba'atu asya'a, yang di'irab dengan harakat ya, empat perkara. Al-ismul mufradu wa jam'u taksiri wa jam'u al-mu'annafis salimu wal fi'lul mudari'u alladhi lam yattasil bi akhirihi syai'un. Aqul, qala syarih hadahu Allah wa raddahu ila al-haq. Aqul al-qism alladhi yu'rabu bil harakati ath-thalathi was-sukuni arba'atu asya'a. Qism jenis yang di'irab dengan tiga harakat ya, sepanjang yang lewat tiga harakat, dimaksudnya dhamma, fathah, kasrah dan sukun, adalah empat. Baik. Nah, asya'a di sini mamnu' minas sharf ya. Bukan arba'atu asya'i. Seperti di madan itu arba'atu asya'a. Karena dia mamnu' minas sharf. Meskipun di sini dia majrur. Asalnya apa? Asyi'a'u. Asyi'a'u. Baik. Kemudian takhfif menjadi asya'. Baik. Al-awwalu, yang pertama. Al-ismul mufradu, isim mufrad. Nah, nahu nasaha Zaidun Amran bisidqi. Nah, perhatikan i'rabnya, fa nasaha fi'lun madin. Tayyib, kamilu antum, lengkapi. Fi'lun madin mabniyun ala al-fathi la mahalla lahu min al-i'rab. Tayyib. Wa Zaidun, dan Zaidun fa'ilun marfu'un, yani marfu'un bil fi'li. Alamatu raf'ihi ad-dhammatu adh-dhahiratu 'ala akhirih. Amran, wa Amran maf'ulun bihi mansubun, mansubun bil fi'li. Wa alamatu nasbihi al-fathatu adh-dhahiratu 'ala akhirih. Kemudian wal ba'u harfu jarrin mabniun 'alal kasri la mahalla lahu minal i'rab. Wasidqi ismun majrurun bil ba'i wa 'alamatu jarrihi al kasratu adh-dhahiratu 'ala akhiri. Na'am, kamilu. Wal jar wal majrur muta'alliqun bil fi'li. Tayyib. Zaid telah menasihati Amr ya, dengan kejujuran. Yani menasihatinya agar jujur. Gitu. Tayyib. Wa kullun min, masing-masing dari Zaidun wa Amran Wasidqi ismu mufrad. Nah, ismun mufrad. Ismun mufrad. Baik. Wasa'athani yang kedua, jam'ut taksir nahu. Wajjah al-ulama'un nasa'ihah lit-tullabi. Alim ulama, para ulama mengarahkan, ya, wajjah yang mengarahkan an-nasa'ihah, nasihat-nasihat mereka lit-tullab, kepada, ya, para penuntut ilm. Fawajjaha fi'lun madin. Ya, irobnya sama dengan nasoha. Ya. Yani mabniun alal fathhi la mahala lahu min al-i'rab. Nah, wal ulama'u fa'ilun marfu'un alamatu raf'ihi ad-dhammatu adh-dhahiratu ala akhiri. Wan nasa'ihah maf'ulun bihi mansubun. Wa alamatu nasbihi al-fathhi adh-dhahiratu ala akhiri. Wal lamu harfu jar. Ya, lit-tullab, ya, wal lam harfu jar mabniun alal kasri la mahala min al-i'rab. Wat-tullaba. Wat-tullaba. Atau wat-tullabi. Harusnya wat-tullah, wat-tullabi. Naskah semua sama, ya? Seragam. Nah. Seperti di asal, wasidqi. Jadi wat-tullabi. Yani alal hikayah, ya. Ismun majrur billami wa alamatu jarrihi al-kasratu al-zahiratu ala akhirihi wa kullu min al-ulama'u wal-nasa'iha wal-tullabi. Ini semua alal hikayah wa kullun min hikayatkan al-ulama'u, ya, wal-nasa'iha wal-tullabi. Jam'u taksir. Naam. Kita baca cepat aja, ya, karena ini kesimpulan, kan, rangkuman yang telah lewat. Naam. Jadi hanya seperti muroja'ah apa yang telah dirincikan sebelumnya. Al-thalithu yang ketiga, jam'ul mu'annafis salimu. Nahu raghbatil ummahatul banati fis sadaqat. Bagaimana maknanya? Raghba. Masdarnya apa? Targhib. Nah, jadi raghabat artinya memberi motivasi, memberi anjuran, menganjurkan. Raghabatil ummahatu, al-ummahat, para ibu, gitu kan. Ummahat, yani para ibu, mentarghib, yani memberi motivasi, anjuran. Al-banati, kepada putri-putri mereka, fis-sadaqat, dalam bersedekah. Ya, agar banyak-banyak bersedekah. Nah, seperti targhib Nabi alaihissalam kepada kaum wanita, nah, agar mereka banyak bersedekah, baik, mengimbangi kekurangan yang salah mereka. Karena dikabarkan bahwa kebanyakan penghuni neraka dari kaum wanita. Baik. Faraghaba fi'lun madin. Ya Rabnya sama dengan nasaha, wajjaha. Tayyib. Watta'u alamatun lit-ta'nith. Atta'u ta'nith. Nah. Asluhu mada? Asalnya ta'u ta'nith itu? Sa? Sakina. Wa kussirat huna hurrikat bil... yani hurrikat. Hurrikat bil kasra huna mada? Li ajli iltiqasa. Sakin. Littakhallus. من التقاء الساكنين. طيب. الأمهات والأمهات فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره. نعم. والبنات مفعول به, يعني مفعول به منصوب وعلامة نصبه الكسرة نيابة عن الفتحة. يعني أداء كترغن نيابة, يا. نعم. مفعول به منصوب وعلامة نصبه الكسرة نيابة عن الفتحة. Coba ditaklil. Li'annahu jam' mu'annath salim. Tayyib. Wa fi harfu jar. يعني مبني على السكون لا محل له من الإعراب. صدقاتي اسم مجرور بفي وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره. وكل من الأمهات والبنات والصدقات جمع مؤنث سالم. طيب الرابع ينكمل الفعل المضارع الذي لم يتصل بآخره شيء. المضارع yang tidak bersambung dengan ujungnya sesuatu. Ya, nahu yaqumu. Contohnya yaqumu min qaulik, dari ucapanmu yaqumu Zaidun. Yaqumu Zaidun, yakni Zaidun sedang berdiri atau Zaid akan berdiri. Ya. Nah, walan yaquma. Lan yaquma, bagaimana artinya? Zaid tidak akan berdiri. Ya kan? Karena lan itu ya nafi wa yani nasbin, harfu nasbin wa madha? Wa nafiin wastikbal. Jadi tidak akan berdiri. Nah. Yaqumu Zaidun, Zaid sedang berdiri, yufidul hal atau istiqbal akan berdiri. Lan ya tidak akan berdiri karena nafi dan istiqbal. Kemudian lam yakum, ya Zaid tidak berdiri karena lam harfu jazmin wa nafin wa qalbin, membalik makna mudhari menjadi ma madi di waktu lampau, jadi tidak berdiri. Baik, fayaqumu fi'lun mudhari'un marfu'un. Fi'lun mudhari'un marfu'un lengkap dilengkapi litajarrudihi 'anil nasibi wal jazimi, karena bebas dari nasib dan jazim maka dia marfu'. Tamam. Wa 'alamatu rafihi dhammatu adh-dhahiratu 'ala akhirih. Wa Zaidun fa'ilun bil ya marfu'un bil fi'li. Naam, kamilu. Wa 'alamatu raf'ihi ad-dhammatu dhahiratu 'ala akhir. Tayyib. Wa lan harfu nafin wa nasbin. Nafin wa nasbin, tambah satu lagi. Wastik tikbalin. Naam. Supaya bisa matikan yang tepat seperti tadi. Wa yaquma fi'lun mudhari'un mansubun bilan. وعلامة نصبه الفتح الظاهرة على آخره. ولم حرف نفي وجزم لنقابي وقل قلب. ويقوم فعل مضارع مجزوم بلم وعلامة جزم السكون الظاهر على آخره. وكل من يقوم ويقوم ويقوم فعل مضارع. نعم. Ada yang tersisa irobnya. يقوم زيد sudah lengkap tadi irobnya. Ya. لن يقوم لم يقوم. Ada yang tersisa, yaitu fa'il. Fa'il yakuma. Begitu pula fa'il yakum, apa? Fa'iluhu domirun mustatirun fihi jawazan takdiruhu huwa. Yakumu Zaidun, fa'ilnya isim dhahir Zaid. Tetapi pada contoh lan yakuma, lam yakum, fa'ilnya domir di dalam yakum dan yakum. Domir mustatir fihi jawazan takdiruhu huwa. نعم الأصل في إعراب ما يعرب بالحركات وما خرج عن. نعم yang merupakan asal ya pada إعراب ما يعرب yang diإعراب بالحركات dengan harokat-harokat وما خرج عنه dan apa saja yang keluar darinya. نعم الأصل في إعراب ما يعرب بالحركات merupakan asal pokok pada i'rab yang di'rab yang harakat wa ma kharaja anhu dan apa saja yang keluar darinya. Qal Ibnu Ajurrum rahimahullah wa kulluha dan semuanya. Nah ini kan kelanjutan falladhi yu'rabu bil harakati arbatu asya'a. Al-ismul mufrad sampai wal fi'l mudhari' alladhi lam yattasil bi akhir syai'. Kelanjutannya wa kulluha dan semuanya. Ha dhamir ha ini kembali ke apa? Kembali ke al-ismul mufrad, jamak taksir, jamak mannaf salim, wa fi'l mudhari' ladzi lam yattasil bi akhir. Kembali ke matan sebelumnya. Wa kulluha dan semua itu, empat itu, arba'at asya' itu, kulluha semuanya. Paham dong? Hah? Naam. Turfa'u semuanya dirafa' bidhammati dengan dhammah. Wa tunsabu bil fathah, dinasab dengan fathah. Wa tukhfadu bil kasrati. Ya, di khaf dijar dengan kasrah. Wa tujzamu bis sukun, dijazam dengan sukun. Tayyib. Ini apa? Ini yang merupakan al-asal. Iya. Iya kan? Ini ya asal i'rab seperti ini. Tayyib. Wa kharaja an dhalika thalathatu asya'a. Keluar dari asal i'rab itu tiga perkara. Jam'ul mu'annathis salimu yunsabu bil kasrah. Jam' mu'annath salim dinasab dengan kasrah. Ya. Wal ismu alladhi la yansarifu yukhfadu bil fathah. Isim ghairu munsharif dikhaf dijar dengan fathah. Wal fi'lul mudari'ul mu'tallul akhir. Fi'l mudari'ul mu'tallul akhir. Dia kena harful illah. Yujzamu bihafi akhirihi. Yani bihafi harfil illah. Wadih? Naam. Aqul. Qala syarih. أقول الأصل في الأنواع الأربعة المتقدمة أن ترفع كلها بالضمة. Yang merupakan asal pada empat jenis yang telah lewat arba'at asya' di sana di matan itu. Kita lihat mufrad, jam' taksir, jam' nafs salim, fi'il mudhari' alladhi yantasib ila akhir syai'. Semuanya an turfa' kulluha, semuanya dirafa' bidhamma, dengan dhamma. Nahu yadribu zaidun wal rijalu wal muslimatu yadribu fi'lun a'ribu fi'lun mudari'un marfu'un litajarrudihi 'anil nasibi wal jazimi 'alamatu raf'ihi tayyib. Kemudian Zaid adalah fa'ilnya. Fa'ilun marfu'un bil fi'li. Marfu'un bil fi'li. Tayyib, alam madrafi adhamma adh-dhahra ala akhir. Ini contoh isim mufrad. Tamam? Al-waw 'atifa. Ar-rijalu ma'tufun 'ala a'ribu ma'tufun 'ala Zaidun. Ini 'ala al-hikaya. والمعطوف على المرفوع مرفوع مثله على مدرفه الضمة إلى آخره الواو عاطفة المسلمات إربنا سامرين الرجال نعم يعني معطوف على زيد طيب والمعطوف على المرفوع مرفوع مثله نعم الرجال شنطه جمع تكسير المسلمات شنطه جمع المؤنث سالم فَكُلٌّ مِنْ masing-masing dari يَدْرِبُ ya, dan يَدْرِبُ contoh untuk fi'il الَّذِي لَمْ يَتَّصِلْ بِأَخْرِ شَيْءٍ. Jadi lengkap di sini empat. يَدْرِبُ contoh untuk الْفِعْلُ الْمُدَارِعَ الَّذِي لَمْ يَتَّصِلْ بِأَخْرِ شَيْءٍ. Kemudian زَيْد contoh untuk اسم مفرد. الرجال جمع تكسير. المسلمات جمع مؤنث سالم. أربعة أشياء semuanya ترفع. فَكُلٌّ مِنْ يَدْرِبُ وَزَيْد وَالرِّجَالُ وَالْمُسْلِمَاتُ مَرْفُوعٌ ya wa alamati rafi' ad-dhamma adh-dhahra ala akhirih. Nah, semuanya kulluha turfa'u bidh-dhamma. Jelas? Nah, an turfa'a kulluha bidh-dhamma wa an tunsaba kulluha bil fathah. Wa an tunsaba kulluha bil fathah. Dan dinasab semuanya dengan fathah. Ma 'ada jam'al mu'annatsis salim. Ya, ma ada jam' al muannath salim. Selain jam' muannath salim, perhatikan semuanya arba'at asya' itu semuanya dinasab dengan fathah. Ma ada jam' al muannath salim kecuali satu, yaitu jam' muannath salim. Jadi isim mufrad dia dinasab dengan fathah. Ya, jam' taksir dinasab dengan fathah. Ya kan? Kemudian fi'il mudhari' alladhi lam yattasil bi akhiri syai' dinasab dengan fathah. Kecuali jam' mu'annath salim fa'innahu yunsabu bil kasrah. Maka sesungguhnya dia jam' mu'annath salim dinasab dengan kasrah. Nahu. Ya, contoh. Lan adriba zaidan wal rijala wal muslimati. lan harfu aribu nasbin wa nafiin was tikbalin mabniun ala sukun lam hamla. Tayyib, adriba fi'lun bilan. Tayyib, fa'iluhu aywa dhamirun mustatirun fi wujuban, fa'iluhu dhamirun mustatirun fi wujuban, takdiruhu ana, saya tidak akan memukul. Nah, kemudian maf'ul bihinya zaidan. Tamam? Jadi zaidan maf'ulun bihi mansubun bil fi'li. Ya, alamat nasbihi kulu. Latihan, nah, biasakan. Alamat nasbihi. Tayyib, al-waw. Nah, ar-rijala ma'tufun ala zaidan. Nah, ala hikayah. Wal ma'tuf ala mansubi mansubun mithlu. Alamat nasbihi. Tayyib. Ini yang tiga ini yang tadi disebutkan semuanya dinasab dengan fathah. Kalian lihat lan adriba ya ba zaidan dan ya da dan war rijala la. Jadi semuanya dinasab dengan fathah. Tayyib, fa kullun min adriba wa zaidan war rijala mansubun wa alamat nasbil fathah dhuhur ala akhir. Ma ada jam'an min salim kecuali jam'an salim wal muslimati wa atifa juga kan al muslimati ma'tuf ismun ma'tufun ala ala zaidan wal ma'tufu ala al mansubi mansubun mithlu. Naam, alamat nasbihi huna madha anil fathah li anna jam'an salim. Ini yang perkecualian ya, jadi ini yang kharaja anil asli, kharij anil asli, ini keluar dari i'rab asal. Naam, wal muslimati mansubun wa alamat nasbihi al kasratu niyabatan anil fathati li anna jam' mannat salim. Naam, sampai jam berapa? 10.45 ya, baik, entah al waktu. Subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka.